Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muttasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Khonabtina asakum wa kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis ats-tsalatsun wa arba'umi'ah, hadis yang ke-430. Wa al-Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ay yara athara ni'matihi 'alaihi. Rawahu al-Baihaqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai jika telah memberi nikmat hambanya dengan suatu nikmat. Allah melihat pengaruh nikmat itu kepada hambanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-hadith hasan bisyawahidihi. Hassanahu al-Iraqi wa sahhahahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Wal-Albani fi Sahih al-Jami'. Hadis ini hasan dengan beberapa penguatnya atau syawahidnya. Dihasankan oleh Al-Iraqi dan disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Al-Albani dalam Shahih Jami'. فيه فوائد. الفائدة الأولى استحباب إظهار نعمة الله على العبد. استحباب إظهار نعمة الله على العبد في لباسه وطعامه وشرابه ومسكنه. في لباسه وطعامه وشرابه ومسكنه وكل مظهر من المظاهر المباحة في الحياة وكل مظهر من المظاهر المباحة في الحياة. Hadis ini menunjukkan disunahkan kepada kita untuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba. Baik nikmat pakaian, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tempat tinggal, dan setiap nikmat-nikmat yang nampak yang mubah dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan menampakkan nikmat Allah itu ialah kita memakai baju, kita memakan makanan, kita meminum minuman, dan kita menempati tempat tinggal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh syukur. Nah, silakan dikasih orang baju baru pakai. Ya. Sebagai tanda apa ini? Syukur. Jadi senang dapat nikmat baju baru. Dan rasa senangnya ditampakkan dengan apa ini? Menggunakan dan memakai baju itu. Nah, dapat makanan minuman yang lezat. Senang. Kemudian kita makan makanan itu dan kita minum minuman itu dengan penuh gembira dan senang. Bisa punya rumah, nah, kita senang, kita gunakan rumah itu dengan penuh senang dan gembira. Ini sunnah, karena dengan cara semacam itu seorang hamba merasa bahwa apa yang telah ia dapatkan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala dan senang mendapatkan itu, sehingga Allah pun senang melihat hamba yang gembira setelah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya ayakuna idharu nikmatillahi bi ghairi qasdil khuyala wal fakhri. Ayakuna idhar ni'matillahi ta'ala bi ghairi qasdil khuyala'i wal fakhri. Hendaknya menampakkan nikmat Allah Ta'ala itu tidak dengan tujuan sombong dan membanggakan diri. Dapat baju baru, bagus, pakai senang, tapi enggak boleh dipakai untuk apa ini? Menyombongkan diri atau membanggakan diri. Menampakkan kesenangan saja, kegembiraan saja, itu yang disunahkan. Tapi kalau sampai menyombongkan diri, membanggakan diri, meremehkan orang lain, bajumu itu murahan, nah, ini loh baju mahal, itu enggak boleh. Ya, barakallahu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-hadits Al-Hadi wa Salasun wa Arba'umiyah. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal mu'asfar. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang memakai baju al-qasi dan al-mu'asfar. Hal ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Al-qasi siyabun fiha harir, nisbah ila baldatil qasr atau qas ya, nisbatun ila baldati al qas. Qaryatun fi Misr, al-qasi ini adalah baju yang berbahan sutra, dinisbahkan kepada daerah Qas, yakni sebuah daerah di negara Mesir. Wal mu'asfar al masbugh bil usfur, wa huwa laun bainal ahmar wal asfar. Al-Mu'asfar itu ialah baju yang dicelup dengan Al-Usfur, yakni pewarna yang berwarna antara merah dan kuning, merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan. Fawaid. Al-fa'idatul ula al-nahyu anil qassi li'annahu minal harir. Larangan memakai baju al-qasi karena termasuk dari sutra. Wa hada khas dirijal. Dan ini larangan khusus untuk laki-laki. Asalnya an-nahyu al-lubsil mu'asfar, li'annahu min thiyabi syuhrah. Itu larangan memakai baju mu'asfar, itu yang dicelup dengan tumbuhan usfur yang warnanya itu merah kuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan, karena ini termasuk baju syuhra untuk pamer dalam penampilan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadits atsani wa salatun wa arba'umiyah, hadis yang ke-432. Wa Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Amr semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, ra'a alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini masfaraini. Maqala ummuka amaratka bihada. Rawahu Muslim. Nabi SAW pernah melihat aku memakai dua stel baju mu'asfar. Maka beliau pun bersabda, maka ibumu yang menyuruhmu untuk memakai baju seperti ini. Rawahu Muslim. Nah, fihi fa'idah. Al-Inkar al-Lubsil Mu'asfar. Di'annahu min thiyabi syuhra. Itu mengingkari orang yang memakai baju mu'asfar karena termasuk baju syuhra untuk gaya-gayahan atau untuk pamer. Warnanya ngejeng, sengaja untuk pamer biar diperhatikan banyak orang, ya. Nah, ya warnanya merah kuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan, ngejeng. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadits ats-tsalits wa tsalatsun wa arba'umi'ah, hadis yang ke-433. Wan Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dari Asma bintu Abi Bakr semoga Allah Ta'ala beridhai keduanya, annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi wal qummaini wal farjaini bittibaj. Rawahu Abu Dawud. Bahwa sungguhnya Asma mengeluarkan jubah milik Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan saku jubah itu dan dua lengan baju itu, ya. Dan juga dua rongga baju itu. Yani belahan dadanya ini, ya. Berasal dari bahan sutra atau dibaj. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa aslu fi Muslim. Asal hadis itu di Sahih Muslim. Wa zada dan di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan. Kanat inda Aisyata hatta qubidat. Baju jubah tadi itu ada di sisi Aisyah sampai Aisyah meninggal dunia. Wa qabattuha. Maka aku ambil baju itu. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa nagsiluha lil mardha yustasfa biha. Nabi biasa memakai baju itu dan kami mencuci baju itu untuk dipakai buat orang sakit, buat pengobatan. Wa zada al-Bukhari fil adabil mufrad dan al-Imam al-Bukhari menambahkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Nabi memakai jubah itu untuk menerima utusan-utusan atau delegasi-delegasi dan untuk jumatan. Nah, al-hadis alladhi rawahu Abu Dawud sahih. Sahahahu Albani fi Sunan Abi Dawud. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, ibahatu lubsi ma fihi irbu arba'i asabi fama dunahu minal harir. Boleh memakai baju yang dikasih motif empat jari atau kurang dari empat jari dari bahan sutra. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW pakai baju yang sakunya umain itu. Apa namanya? Kera, kalengan ya, kera, komen. Kera dan kedua rongga atau belahan dadanya dilapisi dengan dibaj atau sutra. Ini boleh, ya. Tapi kalau mayoritas berbahan sutra enggak boleh. Asalnya istihbabu tajammul lil wufud wal Jumu'ah. Disunahkan untuk berpenampilan yang bagus ketika menyambut utusan-utusan dan Jumatan. Asalisa jawazu at-tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ba'da wafatihi, wa hadha khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yalhiku ahadun bidzalik. Boleh mengambil barokah peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai setelah beliau meninggal. Tapi ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dicontoh oleh siapapun. Tidak boleh hal itu diberikan kepada siapapun selain Nabi. Nah, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat tadi, Asma bintu Abi Bakrin menyimpan baju jubah Nabi setelah Aisyah meninggal. Nah, dicuci, dirawat. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, nah, dipakai baju itu. Barakallahu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Nah, itu untuk peninggalan apa? Nabi saja. Adapun kalau peninggalan selain beliau enggak boleh. Nah. Selain peninggalan bapaknya, ya. Atau sarungnya, kos kakinya, kemudian dipakai tabarok, tak boleh. Barakofikum. Nah, karena Nabi SAW itu barokah, baik ketika masih hidup atau apa ini sudah meninggal, baik sabda-sabda beliau maupun badan beliau barokah, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau itu barokah. Hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Selain untuk beliau enggak boleh, ya. Nah, karena para sahabat tidak ada yang kemudian menyimpan dan mengambil barokah peninggalan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang mulia yang lain, tidak ada. Hanya peninggalan Nabi saja. Kalau Nabi cukur, rambutnya disimpan sama para sahabat. Enggak diminta-mintai, tidak. Tapi dengan menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi itu, mereka mengharap dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jimat, bukan untuk diminta-minta, tapi tabarok, diambil barokahnya. Nah. Barokah. Atau sisa minuman Nabi coping itu. Jadi rebutan. Kalau saya menurut Ustaz ya enggak usah rebutan. Ada yang mau ya silakan, enggak mau ya enggak apa-apa. Enggak ada khasiatnya. Paham ya? Begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang babul libas. Adapun pembahasan berikutnya kita sudah masuk kitabul janaiz. InsyaAllah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yasarallahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.